sakitnya tak terhingga. Nafsu ingin berkuasa, sungguh mahal ongkosnya. Apapun yang kan terjadi, aku tak akan lari. Apalagi bersembunyi, takkan pernah terjadi. Air mata darah telah tumpah demi ambisi membangun negeri. Kalaulah ini pengorbanan, tentu bukan milik segelintir orang. Belum cukupkah semua ini? Apakah tidak berarti? Lihatlah wajah Ibu Pertiwi, pucat letih dan sedihnya berkarat. Berdoa, terus berdoa. Kecewa, Ibu Pertiwi hilang tawanya. Tak percaya masih ada kita. Agar berduri ku tancapkan di hati. Untukmu lagi yang telah memberi arti. Untukmu lagi yang telah melukai kami. Untukmu lagi yang telah merampas anak kami. Untukmu lagi yang telah memperkosa saudara kami. Oh, perihnya masih terasa, sakitnya tak terhingga.